wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan kembali kajian yang tertunda tadi dengan membahas hadis ke-6. Hadis kursi ke-6 yang menjelaskan tentang luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdan asaba dzamban wa rubbama qala adnaba dzamban fa qala rabbi adnabtu dzamban wa rubbama qala asabtu faghfirli fa qala rabbuh alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzam qad ghafartu li 'abdi. Thumma makatha ma syaa Allah thumma asaba dzamban aw qala adnabtu adnaba dzamban فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفر لي فاغفره لي قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب وأخذ به قد غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال ربي أذنبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء رواه البخاري. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa dengan lafaz asaba dzamban, kadang-kadang dengan lafaz adznaba dzamban, melakukan satu dosa. Lalu si hamba itu berkata, ya Allah, aku telah melakukan dosa dengan lafaz adznabtu dzamban, atau kadang-kadang dengan lafaz asabtu dzamban, artinya sama-sama aku telah melakukan dosa, maka ampuni aku. Jadi setelah berdosa minta ampun. Apa kata Allah? Allah berfirman, hamba-Ku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan yang menghukum karena dosa, maka aku sudah ampuni bagi hambaku. Jadi kalau seseorang itu berdosa, ada dua kemungkinan, mungkin diampuni, mungkin diazab, disiksa. Tapi karena si hamba itu setelah berdosa minta ampun, kata Allah, ghafartu li abdi, aku ampuni dosa hambaku itu, tidak diazab. Kemudian berlalulah beberapa waktu yang Allah kehendaki. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Lalu dia berkata, aku, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang lain lagi. Dosa yang kedua kan ya? Ampuni dosa itu untuk. Berkata Allah, hamba-Ku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa atau menghukum dosa, maka aku telah ampuni hambaku. Itu yang kedua tuh. Kemudian berlalulah beberapa waktu yang Allah kehendaki. Kemudian dia berdosa lagi. Keberapa kali tuh? Ketiga. Dia berkata, ya Allah, aku berdosa lagi, ampuni dosa itu untukku. Allah berkata lagi, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa atau menghukum dosa, aku telah ampuni bagi hambaku. Tiga kali, fal ya'mal ma syaa, maka silakan dia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Jadi selama dia berdosa lalu minta ampun, selama itu juga Allah akan mengampuninya walaupun lebih dari tiga kali. Setelah tadi tiga kali, kata Allah, silakan dia berbuat apa saja yang dia kehendaki. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pertama. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah kalau seorang tobat itu harus bertekad untuk tidak mengulang? Tapi kenapa orang itu mengulang lagi? Apakah kalau diulang berarti tobatnya itu tidak diterima? Maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa tidak ada syarat tobat itu tidak mengulang dosa, tidak ada. Yang ada adalah bertekad untuk tidak mengulang. Harus dibedakan antara bertekad tidak mengulang dengan mengulang, beda ya. Kalau umpamanya seseorang sudah melakukan dosa lalu tobat, pertama dia berhenti dari dosanya, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak kembali lagi. Benar-benar bertekad. Suatu saat setelah bertekad tidak mengulang lagi, iman turun. Godaan dahsyat menggelombang bagaikan badai dahsyat di lautan gitu. Akhirnya dia tergoda lagi lalu terjerumus lagi ke dalam dosa. Baik dosanya dosa yang sama atau mungkin dosa lain yang sejenis. Apakah dosa yang kedua ini menghapus tobatnya yang pertama? Tidak. Tobatnya yang pertama sah, diterima dan menghapus dosa, karena seluruh persyaratan tobat terpenuhi. Dia sudah bertekad tidak mengulang. Tapi karena kondisi, akhirnya dia kembali ke dosa yang lama. Maka ini dosa baru tanpa menghapus tobatnya yang pertama. Berbeda dengan umpamanya dia berdosa lalu tobat, dia menyesal, dia berhenti, tapi dalam hati, nanti tahun depan saya ngulang. Nah, itu sudah ada rencana untuk mengulang dosa, ini tobatnya tidak sah dan tidak menghapus dosa. Tapi kalau umpamanya sudah bertekad tidak akan mengulang, sudah sah dia, sudah terpenuhi syarat tobat, tapi karena kondisi imannya lemah, godaan gede, akhirnya terjerumus lagi, itu perkara lain. Itu dosa baru tanpa menghapus tobatnya yang pertama. Seperti inilah kasus yang dijelaskan dalam hadis ini. Orang itu berdosa lalu minta ampun, memenuhi seluruh syarat-syarat tobat dan bertekad tidak mengulang. Tapi kemudian setelah beberapa waktu mengulang lagi. Maka ini dosa baru yang tidak menghapuskan tobat yang dia lakukan pertama kali. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Qurtubi, yadullu hadzal hadithu ala adhimi fa'idatil istighfar wa ala adhimi fadillahi wa sa'ati rahmatih wa hilmih wa karamih, lakin hadzal istighfar huwa alladhi thabata ma'nahu fil qalbi muqarinan lin lisan liyan hilla bihi uqdal israr wa yahsulu ma'hun nadam fahuwa tarjamatu taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini menunjukkan agungnya faidah dari istighfar dan agungnya karunia Allah dan luasnya rahmat Allah, hilm arah dan kedermawanan Allah. Tapi istighfar ini adalah istighfar yang maknanya tertancap di dalam hati, disertai dengan ucapan lisan untuk bisa melepaskan diri dari ikatan terus-menerus di atas dosa. Dan dia melakukan semua itu disertai dengan penyesalan. Maka inilah tarjamah dari tobat. Kemudian beliau berkata lagi Imam Al-Qurtubi, wa fa'idatu hadzal hadis annal auda ay arruju ila dzambi wa in kana aqbah min ibtida'ihi li'annahu indhafa ila mulabasati dzambi naqasat taubah. Walakinnal auda ila taubah ahsanu min ibtida'iha li'annahu indhafa ila mulazamati talab minal karim wal ilha fi su'alihi wal i'tiraf bi annahu la ghafira li dhanbi siwahu. Kata Imam Al-Qurtubi, faidah dari hadis ini adalah bahwa kembali, maksudnya kembali berbuat dosa, sekalipun mengulang dosa itu lebih buruk daripada memulainya, sekalipun lebih buruk daripada memulai dosa, karena itu mencakup mengulang dosa, maka ini mengurangi taubatnya. Akan tetapi kembali kepada taubat lebih baik daripada memulainya, karena kembali kepada taubat itu menunjukkan dia iltizam meminta terus-menerus kepada Allah yang karim dan meminta secara mengulang permintaannya dan mengakui bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain dia. Jadi hadis ini pun menunjukkan keutamaan istighfar dan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Itulah hadis yang ke-6. Ke-7. Dan ini hadis terakhir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la ya'jibu minal abdi in qala la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa an qal abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Sesungguhnya Allah merasa takjub. Takjub termasuk salah satu sifat Allah yang diterangkan dalam hadis tapi tidak diterangkan dalam Al-Qur'an. Ini hadisnya, Allah merasa takjub. Selain sifat Allah yang lain, Allah suka tertawa, Allah juga suka bahagia ya. Seperti contoh Allah bahagia, Allah lebih berbahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat dibanding kebahagiaan seorang yang kehilangan perbekalannya seperti yang sudah kita bahas ya. Suka gembira itu sifat Allah, suka tertawa itu sifat Allah. Termasuk takjub juga sifat Allah yang dijelaskan dalam hadis. Allah tertawa terhadap dua orang. Yang satu membunuh, yang satu dibunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Yang membunuh dengan yang dibunuh, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Tapi tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk manapun, termasuk tertawanya kita. Bagaimana Allah bisa tertawa terhadap dua orang yang saling bunuh tapi dua-duanya masuk surga? satu muslim satu kafir bertemu di medan perang. Yang muslim terbunuh sebagai syahid lalu dia ke surga. Adapun si kafir setelah itu tobat dan masuk Islam lalu berperang dan terbunuh lagi, masuk surga juga. Jadi dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Sehingga tertawa termasuk salah satu sifat Allah. Termasuk takjub dalam hadis ini, sesungguhnya Allah merasa takjub terhadap seorang hamba apabila dia mengatakan la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah ini hafalkan doa ini, kita baca berulang-ulang terlebih apabila kita sudah melakukan suatu dosa. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak selain engkau ya Allah. Inni qad zalamtu nafsi, semuanya aku telah mendzalimi diriku sendiri. Faghfirli dzunubi, maka ampuni untukku dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Maka kalau seorang hamba berdoa dengan doa seperti itu, Allah akan berfirman, abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang suka mengampuni dan suka mengazab. Takut diazab artinya akhirnya minta ampun dan akhirnya diapakan? Diampuni. Hadis tersebut sahih, bisa dilihat dalam Sahih Al-Jami dan bisa juga dilihat dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah dengan sanad yang sahih. Masih dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbaka la yajibu min abdihi idza qala rabbighfirli dzunubi wa huwa ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi." Sesungguhnya Allah merasa takjub kepada seorang hamba apabila si hamba itu berkata, ya Allah ampuni aku atas dosa-dosaku, dan dia mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain aku. Inilah hadis terakhir yang dibahas dalam kitab ini yang menjelaskan keutamaan istighfar dan luasnya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai pembahasan tentang keutamaan istighfar dan luasnya rahmat Allah. Poin terakhir dari bab ketiga ini, pasal ketiga ini, menjelaskan istighfar Nabi bagi umatnya pada hari kiamat. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW membacakan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 36 dan Al-Ma'idah ayat 118. Adapun Ibrahim 36 berisi doa Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur rahim. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala itu, patung-patung itu sudah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka siapa yang mengikuti aku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Dan siapa orang yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi doa Nabi Ibrahim ini mengisyaratkan orang yang tidak mentaati dakwah Nabi Ibrahim semoga dimaafkan oleh Allah gitu, diampuni gitu. Nabi Ibrahim itu tidak pendendam. Ya Allah, siapa yang mengikuti aku dia masuk golonganku, siapa yang durhaka hajar ajalah. Enggak begitu. Siksa saja ya Allah. Enggak. Para orang yang tidak mengikuti dakwah Ibrahim bukan sekedar tidak mengikuti dengan mengatakan, enggak, saya enggak akan ikut agama kamu. Enggak hanya begitu, tapi mencela. bahkan menghukum, bahkan mau membakar, kan gitu ya. Tapi tidak ada dendam dalam diri para nabi. Kedua, ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Kata Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, bila Engkau mengazab mereka. Yang dimaksud mereka di sini adalah umat yang didakwahinya kemudian menentang dakwahnya. Kalau Engkau mengazab mereka karena maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Tapi kalau Engkau mengampuni mereka maka sungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Setelah membaca dua ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, menadahkan kedua tangannya lalu berkata, "Allahumma ummati ummati wa baka." Ya Allah, umatku, umatku. Kemudian beliau menangis. Berkatalah Allah kepada malaikat Jibril, "Idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Fasalhu ma yubkika." Hei Jibril, pergi kamu kepada Muhammad dan tanyakan apa yang membuat kamu menangis gitu. Allah bertanya atau menyuruh malaikat Jibril menanyakan seperti itu bukan karena tidak tahu, pasti tahu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi kelak. Allah tahu kejadiannya belum terjadi, tapi Allah sudah tahu karena Allah yang mengaturnya. Lalu kenapa Allah menyuruh malaikat Jibril untuk bertanya padahal dia tahu? Bukan karena adanya peribahasa kura-kura dalam perahu. Kura-kura tidak tahu. Bukan, Allah enggak kura-kura. Kura-kura bukan termasuk sifat Allah. Bukan. Tapi Allah ingin menjelaskan ini nih kepada umatnya. Suruh dia bertanya, kepada malaikat Jibril, coba tanya apa yang membuatmu menangis. Lalu Jibril pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang menjadi alasan alasan dia menangis. Lalu malaikat Jibril pun menyampaikan apa yang beliau dengar dari Rasul SAW kepada Allah. Lalu kata Allah, "Ya Jibril, idhab ila Muhammadin faqul ana sanardhika fi ummatika wala nasuka. Hei Jibril, pergi engkau kepada Muhammad dan katakan bahwa kami akan meridhoi engkau tentang umatmu dan kami tidak akan menimpakan keburukan kepadamu." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah penjelasan fasal yang ketiga. Sudah tiga fasal tuh ya. Kira-kira kita sudah setengahnya belum? Sudah ya, ada lebih ya. Iya, sudah lebih. Fasal keempat, istighfar yang diajarkan oleh Nabi dalam sunnahnya. Pertama, istighfar di dalam sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Pertama, istighfar ba'dal wudu. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi selesai bersabda, "Man tawaddo'a fa faragha min wudu'ih wa qala subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba lahu fi riqqin thumma ja'ala fi tabi'in falam yaksir ila yaumil qiyamah." Siapa yang berwudu lalu setelah selesai dia berwudu, dia berkata, berdoa. Ini salah satu doa wudu yang sahih selain syahadat ya. dia berdoa subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka masusin kau ya Allah. Allahumma ya Allah asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku meminta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Orang yang setelah berwudu berdoa dengan doa ini akan dicatatkan baginya di dalam riq. Riq itu artinya sohifah, lembaran-lembaran catatan amal baik. Dan kemudian dijadikan di dalam sebuah cincin yang tidak akan pernah patah ini cincin sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa air untuk berwudu. Lalu beliau berwudu. Lalu aku mendengar seusai wudu beliau berdoa, isi doanya, Allahummaghfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Nah, ini doa lain setelah wudu nih, yang juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanadnya hasan. Isi doanya setelah wudu, Allahumma gfir li dhambi, ya Allah ampuni untukku dosa-dosaku, wa wasi' li fi dari, luaskan bagiku rumahku, wa barik li fi rizki, dan berikan barokah untukku dalam rizkiku. Ini doa setelah apa? Wudu. Aku berkata, kata Abu Musa, ya Nabi Allah, sami'tuka tad'u bikada wa kada. Wahai Nabi Allah, aku mendengar engkau berdoa setelah wudu dengan doa ini, kadang-kadang dengan doa itu, gitu ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Kita dari dua hadis ini saja sudah mengetahui dua jenis doa pada wudu. Ditambah dengan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, siapa yang berkata setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga yang nanti akan dikatakan, silakan kamu masuk melalui pintu yang mana saja yang kamu suka. Itu doa yang syahadat. Ini ada doa ini, ada dua doa. Jadi ada tiga yang sudah kita ketahui. Kata Abu Musa, Abu Musa al-Ashari, ya Rasulullah, aku dengar engkau kadang-kadang berdoa begini, kadang-kadang berdoa begitu setelah wudu. Yang benar yang mana, gitu ya? Jawabannya semua benar pasti ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal tarkanu min syai'in, maknanya mana saja doa yang lebih kamu cenderungi, silakan baca. Hal tarkanu min syai', apakah kamu cenderung kepada salah satu doa itu? Silakan itu yang dibaca. Jadi boleh baca ini, boleh baca itu. Tapi para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan lebih utama bagi kita membaca seluruh doa itu secara bergilir. Kadang-kadang membaca doa ini, kadang-kadang membaca doa itu, kan gitu ya, lebih utama. Kenapa? Pertama, untuk mengamalkan sunnah secara keseluruhan. Yang doa ini sunnah Nabi karena dicontohkan dalam hadis yang sahih. Yang ini juga sunnah Nabi karena dicontohkan. Yang ini juga semuanya ya, berdasarkan hadis yang sahih itu seluruhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau semuanya diamalkan berarti kita mengamalkan seluruh sunnah Nabi secara bergilir. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menghindarkan kebosanan dan mengundang konsentrasi kita lebih fokus apabila yang kita baca berganti-ganti selama itu ada contohnya. Tapi kalau itu-itu terus, kadang-kadang sambil melamun pun karena sudah apal cangkem gitu ya. Apal cangkem tuh hafal yang sangat-sangat hafal sehingga mulut ini otomatis tanpa dihayati juga itu lancar dengan sendirinya ya. Tapi kalau bergonta-ganti, itu akan disertai dengan penghayatan. Dimatiin si HP-nya. Coba lihat umpamanya kalau kita memiliki 3 buah mobil. Kalau mobilnya yang dipakai itu terus bosan juga ya. Ah, setelah bosan ini ke yang ini, bosan yang ini, yang itu lagi, itu bergiliran, tuh bosan-bosan tak. Pertama pakai Mercy dulu. Setelah yang sebulan bosan, ganti ke BMW tuh. Bosan dua, ganti ke Ferrari. Bosan lagi, nanti beli limosin. Siapa itu? Jadi begitu ya. Ah, doa juga seperti itu deh. Nah tadi. Ah. Itu istighfar ba'dal wudu dan semuanya ada unsur permintaan ampunnya ya. Yang dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi ada unsur permintaan ampunnya, yang ini pun ada unsur permintaan ampunnya. Kedua, istighfar ketika masuk dan keluar masjid. Yang tadi sehari-hari kita amalkan, ba'da wudu. Kedua, ini pun sehari-hari kita amalkan minimal 5 kali dalam sehari semalam, atau bisa 4 kali kalau maghrib dengan isya tidak pulang. Hadis dari Abdullah bin Al-Hasan dari ibunya, dari neneknya. Dia berkata, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid hamidallaha ta'ala wa samma wa qala Allahumma ighfirli waftah li abwaba rahmatik. Wa idza kharaja qala Allahumma iftah li abwaba fadlik. Kata Abdullah bin Al-Hasan dari ibunya, dari neneknya. Dia berkata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau masuk masjid, beliau memuji Allah dan menyebut nama Allah. Dan beliau berkata, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah ampuni aku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ada istighfarnya tuh, ada permintaan ampunnya. Itu kalau apa? Kalau masuk masjid. Dan apabila keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu karuniamu. Inilah doa masuk dan keluar masjid yang juga mengandung istighfar atau permintaan ampun. Ketiga, istighfar dalam doa iftitah dalam sholat. Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW apabila beliau sholat, beliau bertakbir. Setelah bertakbir beliau berhenti sebentar. Setelah berhenti sebentar barulah baca Fatihah ya. Abu Hurairah kan penasaran selama berhenti sebentar itu ngapain tuh gitu ya. Lalu bertanya, bi abi anta wa ummi. Ini bukan sumpah. Makna bi abi anta wa ummi, ibuku bapakku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul? Bagaimana pendapatmu tentang diammu antara takbir dengan bacaan apa yang engkau baca? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wasalji wal barad. Kata Nabi, aku berkata, aku membaca doa ini nih. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Kenapa disebut pakaian putih? Karena pakaian putih adalah pakaian yang paling mencolok bila terkena kotoran. Sedikit aja kotoran pasti bakal ketahuan. Beda dengan pakaian warna hitam atau gelap, biasanya awet seminggu baru diganti. Kalau yang putih sehari juga diganti karena kelihatan kotor. Kalau yang putih bukan tidak kotor, kotor sih, tapi tidak kelihatan sebab warna kotoran sewarna dengan warna kain. Tahu-tahu gatal lah, jadi ukurannya gatal, setelah gatal baru dicuci. Sebab gak kelihatan kotor walaupun kotor. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal bari. Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Tiga-tiganya dingin tuh. Air dingin, salju dingin, embun juga dingin. Apa maknanya? Para ulama di antara Syekhul Islam menyatakan bahwa kotoran itu, kesalahan-kesalahan itu mengundang azab, neraka. Dan itu bersifat panas. Makanya cucilah itu dengan unsur-unsur yang bersifat dingin, yaitu air, embun, dan salju. Salju apalagi dingin banget, es. Nah, doa iftitah ini istighfar, yaitu mohon apa? Ampun. Yang dimaksud dengan dijauhkan antara aku dan kesalahanku seperti dijauhkannya apa namanya timur dan barat, maknanya adalah penjagaan, pemeliharaan dari Allah agar kita itu tidak terjerumus ke dalam dosa di masa-masa yang akan datang. Sehingga makna dijauhkan antara aku dan kesalahanku itu, ini ada di dalam syarah Hisnul Muslim yang kitabnya kita bahas tadi subuh, tapi baru sampai kepada bab adab-adab doa gitu ya. Itu ada penjelasan di sana, ada dua makna dijauhkan kita dari kesalahan seperti dijauhkannya antara timur dan barat. Maknanya pertama, minta dihapuskan kesalahan apabila kesalahan itu sudah kita lakukan di masa-masa yang dulu, masa-masa yang telah lalu, hapus, ampuni. Dan minta dipelihara oleh Allah dari kesalahan tersebut di masa yang akan datang. Ini makna Allahumma ba'in baini wa baina khotoyaya. Seperti itu. Jadi ini istighfar mengandung makna permintaan ampun. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berdiri hendak sholat, beliau bertakbir, kemudian berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Umumnya orang sampai sana ya, padahal enggak ada kelanjutannya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa'taraftu bidambi, faghfir li dunubi jami'an, innahu la yaghfiru dunuba illa ant, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant, labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa iftitah yang panjang, tapi rata-rata orang cuma sampai wa ana minal muslimin. Nah, yang kesananya itu tuh yang luar biasa. Allahumma antal malik la ilaha illa anta, ya Allah engkau lah raja, tidak ada ilah selain engkau. Anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Rabbku dan aku hambamu. Aku telah zalim kepada diriku, lalu aku mengakui dosa-dosaku, maka ampuni bagiku dosa-dosaku semuanya, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Tunjukkan kepadaku sebaik-baik akhlak, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Palingkan dariku keburukan akhlak, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali engkau. Itu kan bagus ya istighfar. Labbaik wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu dalam keadaan senang, gembira, bahagia. Wal khairu fi yad kulluha fi yadaik, kebaikan itu seluruhnya ada di kedua tanganmu. Allah memiliki berapa tangan? Dua tangan. Fi yadaik, seluruh kebaikan berada di kedua tanganmu. Allah ya memiliki dua tangan. Berdasarkan ayat dan hadis. Ayat diantaranya dikatakan yadullahi maghlulah, gitu kata Yahudi ya. Tangan Allah terbelenggu. Kata Allah bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ini menunjukkan Allah memiliki dua tangan. Dalam ayat dijelaskan, dalam hadis juga dijelaskan. Nih hadisnya salah satunya, wal khairu kulluhu fi yadaik, kebaikan itu seluruhnya berada di kedua tanganmu. Kalau memang Allah cuma buat dua, punya dua tangan, menyerupai makhluk dong. Dijawab tidak, karena bentuk, ukuran dan keadaan tangan Allah tidak ada yang menyerupai dari kalangan makhluknya. Apakah ukurannya, bahannya, bentuknya, apakah ada jari-jari lima seperti kita? Wallahu a'lam. Yang jelas tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Tapi yang jelas jumlahnya ada dua, wakil tayyadaillahi yamin, dan kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak kembali kepadamu. Anabika wa ilaik, aku hidup berdasarkan kekuatan darimu dan akan kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alait, maha berkah engkau dan maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Iftitah ini juga mengandung apa? Istighfar. Ini istighfar dalam sholat. Lihat lagi istighfar dalam iftitah sholat lail, qiyamul lail atau sholat tahajud. Dari Asim bin Humaid, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka sholat qiyamul lailnya. Bertanya Aisyah, berkata Aisyah, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablaka, engkau telah bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang belum pernah ada seorang pun yang menanyakan hal itu kepadaku sebelum engkau. Jadi dialah orang yang pertama kali bertanya kepada Aisyah. Lalu kata Aisyah, kana idza qama kabbarallaha asyra wa hamidallaha asyra wa sabbahallaha asyra wa halala asyra wa astaghfara asyra wa qala Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa afini wa ta'awwadu billah min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Kata Aisyah, apabila beliau berdiri salat setelah takbir, sebelum membaca Fatihah, beliau bertakbir kepada Allah 10 kali, bertahmid kepada Allah 10 kali, bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, istighfar 10 kali. Bayangkan. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, lalu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali, lalu Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, lalu tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah, lalu Astagfirullah, Astagfirullah, 10 kali semuanya. Lalu setelah itu berkata, ya Allah ampuni aku, berikan hidayah kepadaku, berikan rizki kepadaku, dan berikan kesehatan kepadaku. Lalu beliau berta'awud, berlindung kepada Allah dari kesempitan kondisi di alam mahsyar pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri mau salat malam tahajud, beliau berkata, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa liqa'ika wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuk wala haula wala quwata illa billah. Ini doa iftitah pada waktu salat tahajud. Di dalamnya ada istighfar, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Inilah doa iftitah dalam salat salat. Keempat, istighfar dalam ruku. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruku dan sujudnya selalu berdoa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dalam ruku dan sujud, Subhanaka masyuci engkau Allahumma ya Allah, Rabbana Rabbkani Rabb kami, wa bihamdika dengan memujimu Allahumma gfirli maka ampuni aku. Ini istighfar, minta ampun dalam ruku dan sujud. Dalam sujud secara khusus dari Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, Allahumma gfirli dhambi kullihi, Allahumma gfirli dhambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni bagiku dosaku seluruhnya, baik yang kecil ataupun yang besar, awal ataupun akhir, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Ini doa dibaca dalam apa? Ruku. Hadis ini dalam sujud afwan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 483. Dalam duduk di antara dua sujud juga ada istighfar. Dari Hudzaifah, Nabi SAW beliau Ketika duduk di antara dua sujud membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Udah dua kali, praktis ya. Cuma satu kalimat tapi diulang dua kali Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya pendek, tapi isinya luar biasa mendalam. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk antara dua sujud membaca Allahummaghfirli warhamni wahdini wa ajirni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, beri hidayah aku, wa'ajirni lindungi aku, selamatkan ya, wa'afini sehatkan aku, warzuqni beri rizki aku, warfa'ni angkatlah derajatku. Nah dalam doa ini pun ada Allahumma gfirlinya, ya Allah ampuni aku, ini istighfar. Termasuk istighfar antara tasyahud dan salam. Sebelum salam ada istighfar. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW apabila beliau berdiri sholat, maka kalimat akhir yang beliau katakan antara tasyahud dan salam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi ada Allahumma gfirli. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Bakar alimni du'an ad'u bihi fi salati, ya Rasulullah ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam salatku. Lalu Nabi mengajarkan qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Ini juga ada apanya, istighfarnya. Jadi hampir semua gerakan dalam sholat ketika berdiri ada istighfar ya. Ketika ruku ada istighfar, ketika sujud ada istighfar, ketika duduk antara dua sujud ada istighfar, ketika tasyahud ada istighfar. Semua gerakan sholat ada istighfarnya. Istighfar itu apa? Minta ampun. Maka pantas apabila sholat itu bisa menghapus dosa karena banyak istighfarnya di dalamnya, banyak permohonan ampunnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamis wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dalam riwayat lain umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi. Oh, pantas karena di dalamnya banyak istighfar. Tidak cukup selama sholat, zikir ba'da sholat juga ada istighfarnya. Seusai salam yang pertama kali kita lakukan apa? Istighfar. Sebagaimana riwayat dari Thauban radhiyallahu an adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari sholatnya beliau istighfar tiga kali lalu membaca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang beliau baca. Itu yang beliau ajarkan. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dirubah. Tapi orang kayaknya ya contoh doa dari Rasul teh sigana teh merasa enggak cukup. Akhirnya ditambah-tambah. Allahumma antas salam minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Oh, ditambah isinya, tambahannya bagus dari segi makna. Tapi karena itu tidak diajarkan oleh Nabi ya jangan. yang diajarkan oleh Nabi itu lebih dari cukup. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istighfar. Nabi begitu salam hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, udah 3 kali. Orang nambah-nambah astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, gitu ya. Astagfirullahal azim la alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Seolah-olah contoh dari Nabi teh kurang sempurna, contoh dari Nabi menjadi kurang puas, ah kita tambah aja. Kreatif dalam masalah agama haram hukumnya, enggak boleh. Kalau kreatif urusan dunia boleh. Ini mati balik dalam urusan dunia kuulun cimei, dalam urusan agama oh kreativitasnya tinggi banget tuh. Terbalik ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi qila lil Auza'i wa huwa ahadur wati hadzal hadis kaifal istighfar? Qala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i, salah seorang perawi hadis ini, bagaimanakah lafaz istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seusai salat? Kata Imam Al-Auza'i, beliau berkata astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Udah tanpa hal azim ya. Astagfirullahal azim, enggak ada hal azimnya ba'da salat mah ya. Kalau di luar salat boleh. Astagfirullahal azim, saya sudah dosa, itu boleh, bagus. Enggak apa-apa. Tapi ba'da salat ini tauqifi. Tauqifi itu apa? Baku dari suaranya begitu ya sudah begitu. Jangan ditambah. Astagfirullahal azim. Apalagi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kayaknya afdol. Padahal bukan afdol, tetapi terlarang karena menambah dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup astagfirullah saja 3 kali. Tanpa saja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Allahumma asalnya ya Allah. Tapi ya-nya dibuang, bukan dibuang, dikebelakangkan, dipindah. Tadinya ya Allah, tapi ya-nya dipindah. Dan perpindahan itu mengharuskan perubahan lafaz. Jadi aja mim, Allahumma. Kenapa? Untuk apa dikebelakangkan? Untuk mengedepankan lafaz Allah. Allahnya harus didahulukan. Jangan sampai ada yang mendahului lafaz Allah. Dan diawalkannya lafaz Allah ada makna 2. Pertama, seruan itu hanya kepada Allah. Yang kedua, ihtimam. Ihtimam itu apa? Dipentingkan dan diperhatikannya Allah. Allah dipentingkan, diprioritaskan, dinomor satukan. Sehingga lafaz Allahnya diawalkan, ya-nya dikebelakangkan dan berubah menjadi mim, Allahumma. Tapi maknanya tetap ya Allah. Tapi dalam ucapan Allahumma terkandung pertama mementingkan Allah, memprioritaskan Allah, dan yang kedua seruan itu hanya ditujukan kepada Allah. Seruan yang bermakna ibadah, bukan bermakna panggilan. Kalau kepada orang, hey fulan, ya gak apa-apa boleh. Allahumma antas salam, yakni assalam min kulli naqsin wa aibin. Engkau adalah salam, artinya sezat yang selamat dari semua aib, dari semua kekurangan. Sehingga kalau kita mengatakan Allahumma antas salam, artinya ya Allah, engkau tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kesalahan, engkau maha sempurna. Itu antas salam. Wa minka salam, yakni minka as-salamah. Laulallahu azza wa jalla ma sallamna wala amilna wala qumna wala qatalna. Wa minka salam, dari dirimulah sumber keselamatan. Maknanya, seandainya bukan karena Allah, kami tidak akan selamat. dan kami tidak bisa melakukan amal-amal yang menyelamatkan kami, seperti sholat, seperti berdiri, seperti berperang, seperti sedekah, seperti talabul ilmi. Semua amal yang bisa menyelamatkan kami dari azab-Mu, dari murka-Mu, tidak bisa kami lakukan tanpa hidayah-Mu. Engkau sumber keselamatan. Tabarokta ya dzal jalali wal ikram, maha barokah engkau wahai zat yang memiliki kemuliaan. Maknanya azamta, azamat, azumat khairu, khairatuka wa barakatuka wa na'umuka ala ibadih, wa ni'amuka ala ibadih. Artinya kebaikanmu sangat agung, juga barokahmu, juga nikmatmu kepada hamba-hambamu. Sebuah hadis dari Hamdalah bin Ali bin Muhjin bin Adra', dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza huwa bi rajulin qad khada salatahu wa huwa yatashahhud wa yaqul Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allahul wahidul ahadul fardus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Kata Hamdalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk sebuah masjid. Tiba-tiba di masjid itu ada seorang laki-laki, dia sedang menyelesaikan salatnya sambil bertasyahud. Dia berkata dalam tasyahudnya, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau, wahai Allah yang Esa, yang Satu, yang Tunggal, yang As-Somad. As-Somad itu yang tempat bergantung, yang tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan, yang tidak ada sesuatu pun yang menandinginya, agar Engkau mengampuni aku terhadap dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Doanya itu luar biasa tuh. Bagus, boleh kita amalkan. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad ghufira lahu, qad ghufira, sungguh orang ini sudah diampuni, sungguh orang ini sudah diampuni. Inilah istighfar ba'da salat. Terus ada yang disebut dengan salat istighfar, atau sebagian orang menyebutnya salat tobat. Ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi kalau berdasarkan hadis ini, salat ini ada, tapi sebagian ulama tidak menyebut sebagai sholat tobat, tapi menyebutnya sebagai sholat syukrul wudhu. Hadisnya dari Abu Bakar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yudnibu dhamban thumma yakum fayata toharu thumma yusalli rak'atain thumma yastaghfirullaha illa ghufirullahu ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun laki-laki yang berdosa lalu dia berdiri bersuci berwudu ya, kemudian sholat dua rakaat. Sholat apa ini? Sebagian ulama menyatakan sholat tobat, sebagian yang lain menyatakan itu syukrul wudu karena sudah berwudu dua rakaat. Salat syukrul wudu, kemudian setelah itu beristighfar kepada Allah, kecuali orang itu akan diampuni oleh Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat keji atau melakukan kedzaliman kepada diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Inilah sholat istighfar atau sholat taubat, atau menurut ulama lain sholat apa? Sholat syukrul wudu. Terakhir, istighfar dalam istisqa. Sholat istisqa itu sholat? Sholat minta hujan. Kalau di sini, di kita, di masjid ini belum pernah tuh dilaksanakan sholat istisqa tuh. Tapi ketika bulan haji kemarin di Mekah, ada sebuah daerah namanya Zahratul Qudai. Kita di sana tuh jamaah haji kita, dan selalu ke masjid salat. Itu ada salat istisqa sebelum zuhur. Kita ikut tuh. Karena ada instruksi minta hujan. Turun enggak? Turun, tapi tidak saat itu. Turunnya waktu tanggal 10 atau tanggal 11 Zulhijjah, sore-sore menjelang maghrib setelah kita beres melakukan jumroh. Pas pulang kira-kira sejam lah dari tempat jumroh ke kemah kita. Hampir tiba di kemah, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar, terus guruh menggelegar-gelegar, gugulududan. Tiba-tiba hujuf turun hujan, dingin, nyecep. Karena awak nyecep, terus tembus karena tulang sakit. Hujan enggak lama, hujannya paling 5-10 menit, kemah itu semina banjir semuanya, menghanyutkan sampah-sampah yang berserakan sampai masuk ke dalam tenda. Jadi tidak kontan tuh, tapi beberapa hari setelah itu baru turun hujan. Salat istisqa adalah salat apa? Minta hujan. Berkata Imam Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Wal yakun min du'aihim Allahumma amartana bi du'aik wa wa'adtana ijabatak wa qad da'awnaka fa'ajibna kama wa'adtana Allahumma amnun 'alaina bi maghfiratin ma faraqna wa ijabataka fi suqiyana wa sa'ati rizqina." Kata Imam Syafi'i, hendaklah di dalam doa istisqa mereka membaca doa berikut ini. "Ya Allah, sungguhnya Engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa kepada-Mu, dan Engkau berjanji kepada kami untuk mengijabah doa kami, dan kami telah berdoa kepada Engkau, maka kabulkanlah doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan." Tagih ya Allah, kan tidak pernah ingkar janji. "Ya Allah, karuniakan kepada kami dengan ampunan yang bisa menghalangi kami antara kami dengan diijabahnya doa kami. Di dalam fisukiyana wasati rizkina, dalam hal air-air minum kami dan keluasan rizki kami. Wa yad'u lil mu'minina wal mu'minat wa yusalli 'alan nabi wa yaqra'u ayah aw ayatain wa yaqulu al imam astaghfirullah li wa lakum." Lalu dia harus berdoa bagi seluruh mukminin dan mukminat, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca satu atau dua ayat, dan imam harus mengatakan istaghfirullah li wa lakum, mintalah ampunan kepada Allah untukku dan untuk kalian. "Wa yambagi ayat wa bidu'ail karab wa bidu'ail akhir, Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ghairu dzalika min ad-da'awat." Dan hendaklah berdoa dengan doa dilepaskan dari kesulitan dan doa-doa lain. Seperti doa, "Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka," dan doa-doa yang lainnya. Masih perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, Imam yakhtubul imamu fil istisqa khutbatain kama yakhtubu fi salatil id yukabbiru Allah ta'ala wa yahmaduhu wa yusalli ala nabi wa yukthiru fihi min al-istighfar hatta yakuna aktsaru du'aihi al-istighfar yabda'u bihi du'aahu wa yufassilu bihi baina kalami wa yakhtimu bihi wa yakunu huwa aktsaru kalamihi hatta yanqati al-kalam wa yahuthun nas ala taubati wa ta'at wa taqarrub ila Allah. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Kata Imam Syafi'i, imam khutbah dalam istisqa dua kali sebagaimana khutbah dalam sholat ini. Ini pendapat beliau dalam kitab Al-Um. Makanya jangan heran kalau orang-orang ada yang melakukan khutbah id dua kali dan khutbah istisqa juga dua kali. Tapi yang benar yang sesuai dengan sunnah khutbah id ataupun khutbah istisqa hanya satu kali. Nanti di akhir masa daurah kita sebelum sampai kepada hari ini kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat id. Insya Allah nanti akan kita bahas dengan dalil-dalilnya tentang mana yang benar dua kali atau sekali. Yang benar sekali, bukan dua kali. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat dua kali, tapi hadis yang ada menunjukkan yang benar adalah satu kali. Lalu si imam memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi, memperbanyak istighfar dalam khutbahnya sehingga kebanyakan dari doanya adalah istighfar. Memulai doanya dengan istighfar, menyelingi antara ucapan dalam khutbahnya dengan istighfar, dan menutup khutbahnya dengan istighfar, sehingga kebanyakan dari isi khutbahnya itu adalah istighfar sampai dia selesai khutbahnya dan menganjurkan manusia untuk tobat dan taat serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa istighfar dalam sholat-sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penjelasan ini selesai sudah pasal yang keempat. Insya Allah nanti sore kita akan teruskan ke pasal yang kelima. Sampai di sini sesi kedua ini dan waktunya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan tanya jawab. Tanya jawab dirapel nanti asar, kalau asar juga gak cukup, rapel besok. Kalau sampai akhir daurah tidak cukup waktu, tahun depan. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.